Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum min ad-dhalalati wan-nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang kami muliakan ya, sahibul bait yang telah mengupayakan untuk terwujudnya hadhihi dakwah al-mubarakah dan seluruh yang berpartisipasi dalam meramaikan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat segala kebaikannya dan menjadi suatu yang akan memberatkan timbangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada seluruh hadirin ya, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabarak wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Terkhusus nikmatul iman wa nikmatul islam, nikmatus sunnah dan nikmah ukhuwah di atas agama yang kita cintai ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umat ini dari segala kegelapan, gelapnya kemusyrikan, kekufuran, kesesatan dan berbagai macam kepada kemaksiatan terhadap Allah, menuju cahaya ilahi, menuju kepada jalan keselamatan, kebahagiaan dan kemenangan, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ikhwan fiddin, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebetulnya sebagaimana dihabarkan oleh sahibul hajat bahwasanya yang berhak untuk mengisi majelis yang sangat mulia ini adalah Ustadzun al-Fadil Muhammad bin Umar As-Sewed hafizahullah ta'ala wa syafahullah, namun qaddarallahu ma syaa fa'al. Beliau ada halangan, ada uzur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan dan memulihkan kesehatannya, sehingga suatu saat bisa berjumpa kembali dengan ikhwan-ikhwan kita yang ada di kota ini. Maka ana astainu billahi subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan dan pertolongannya agar bisa sama-sama membagi sedikit faidah dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita sebagai umatnya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dimaklum bahwa tema hajian saat ini adalah hikmah di dalam berdakwah, atau kedepankan sikap hikmah di dalam berdakwah. Sesungguhnya tema ini adalah masalah yang sangat besar, dan mestinya yang mengisi atau membagi faedah seperti ini adalah para ulama, ya, ulama ahli sunnah wal jamaah, karena mereka lah yang sudah teruji keilmuannya, mereka lah yang sudah teruji kesabarannya, mereka lah yang sudah teruji, ya, sisi hikmahnya di dalam menuntun umat ini. Wala nuzaki 'alallahi ahada wallahu hasib. Namun insyaallah kita menyambung lidah dari apa yang diarahkan dan diajarkan serta dituntunkan oleh ulama-ulama kita yang masih ada di hadapan kaum muslimin di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga mereka. Setahun atau hampir setahun yang lalu, secara khusus kita memohon dan meminta bimbingan kepada Fadilatul Syekh Badr hafizahullah ta'ala untuk sama-sama menjalin dakwah Islamiyah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar berbuah kebaikan, melahirkan banyak manafi', manfaat untuk kita, keluarga dan umat ini. Karena sungguh kita semuanya haus akan bimbingan mereka-mereka yang telah bersabar memandu umat sehingga kita mengenal dakwah yang mulia ini. dan sehingga kita merasakan ya, nikmah yang sangat besar ini, berjalan di atas sunnah, berjalan di atas syariat yang mulia, kita rasakan tenteramnya jiwa, tenangnya hati, terasa optimis ya, untuk menjalani hidup ini di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau hafizahullah ta'ala ketika itu memberi wasiat atau nasihat untuk kita ahlu sunnah wal jamaah di negeri ini. Hendaklah kita semuanya dalam menjalani hadhihi dakwah al-mubarakah agar semakin berbuah banyak kebaikan dan manfaat untuk umat manusia. Tempuhlah dakwah ini dengan penuh ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'at. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, Kul hadhihi sabili. Katakanlah, adapun ini adalah jalanku. Katakanlah wahai Nabi, adapun ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku menyeru ya, kepada Allah, menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Para ulama mufassirin memaknai basirah di sini adalah ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Itulah yang akan mengantarkan manusia kepada keselamatan. Yang semakin mengenalkan diri-diri mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Karena dengan mengenalnya ya, seorang hamba terhadap Allah tabaraka ta'ala akan mengantarkan kepada yakin. Yakin terhadap apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah haqqun wasidqun. Yang harus dibenarkan. Yang harus diikuti. Yang harus ditaati. Karena semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas masalih. Kemaslahatan-kemaslahatan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau nasihatkan, hendaklah kita senantiasa semangat untuk berilmu. Karena dakwah apabila tidak dibangun di atas ilmu, apa yang mereka rusak lebih banyak dari apa yang mereka benahi atau perbaiki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya senantiasa mencontohkan bagaimana kita membawa manusia walaupun tadinya mereka ada pada posisi yang sangat terpuruk sekalipun. Diupayakan, diusahakan semuanya agar menjadi orang-orang yang bertakwa, bahkan paling bertakwa. Maka ingat, dakwah itu mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga, saudara, teman, handai tolan, tetangga, atau siapa saja yang kita temui. Bagaimana supaya mereka yang tadinya, atau siapa saja yang tadinya dalam ya, hubungan kemaksiatan, bahkan kekufuran, kemusyrikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka bisa menjadi orang-orang yang beriman. Bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan lebih takwa. Dari kita. Sehingga amat sangat dibutuhkan ilmu. Dan juga amat sangat dibutuhkan kesabaran. Maka nasihat. Fadilatul Syekh Badr Hafizahullah Ta'ala. Kedua, hendaklah kita di dalam menjalani dakwah ini senantiasa berbekal kesabaran. Lihat bagaimana para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Nuh alaihissalam, berapa tahun berdakwah di tengah kaumnya. Kemudian nabi-nabi Allah dan utusan-utusan Allah yang diutus berikutnya, mereka menjalani itu semuanya dengan penuh kesabaran dalam rangka taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia selamat dari sentuhan api neraka, dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat min fitnati dunia, dari berbagai macam fitnah-fitnah dunia, fitnahnya kemusyrikan, fitnahnya kekufuran, fitnah kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan dan penyimpangan, fitnah iftirak perpecahan, fitnah ya, berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Bagaimana manusia agar selamat daripada itu semuanya? Tentunya ketika mengajak umat manusia menuju kepada Allah, mengajak kepada keselamatan mereka di dunia dan di akhirat, amat sangat membutuhkan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, nah, dan kita diperintahkan untuk terus berusaha menyabarkan diri. Karena dalam menjalani dakwah tentunya tidak lepas dari berbagai macam ujian, cobaan. Fitnah datang silih berganti. Berubah-rubah warnanya. Berubah-rubah bentuknya. Kalau tidak bersenjatakan sabar, tidak sedikit dalam membangun rumah tangga saja, kalau kurang sabar bisa bubar. Memang sabar itu pahit, tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu. Seperti yang disebutkan oleh penyair Arab, as-sabru kasabiri murun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu diibaratkan seperti as-sabir ya, yang rasanya amat sangat pahit. Kasabiri, seperti sabir yang pahit dalam rasanya, tetapi kesudahannya lebih manis daripada madu. Orang-orang yang berhasil di dalam berbagai macam bidang, dalam keilmuan, dalam prestasi yang mereka raih, tentunya ya, mereka harus berusaha menjalani sabar sampai menuju kepada kesuksesan dan keberhasilannya. Atha bin Abi Rabah yang dikenal sebagai ruknun min arkanis shalah, ruknun min arkanid din, ketika itu dalam keadaan memiliki banyak kecacatan, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, bahkan merupakan salah satu ruknun min arkanid din, ketika sabar menempuh jalan ilmu sampai masjid, lantai masjid itu menjadi tempat istirahatnya, tidurnya bertahun-tahun sampai 20 tahun sabar. Apa buahnya? Ahla minal asali. Menjadi rujukan manusia, bermanfaat untuk umat manusia. Maka untuk dakwah tentunya amat sangat membutuhkan kesabaran. Maka Allah tadi berkata di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha warabitu. Berusaha untuk terus mengikat diri kita di atas ketaatan, di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Tabaraka Ta'ala. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa goyahnya dari semua perintah tadi? Tujuannya adalah la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Al-falah. Mau beruntung di dunia sebelum Allah berikan keberuntungan di akhirat, tempuhlah jalan sabar, berusaha untuk menyabarkan diri. Riba, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang senantiasa beruntung. Tidak mudah goyah dengan berbagai macam cobaan ujian. Ujian ekonomi, ya. Ujian pertemanan, ujian apa saja, rumah tangga. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup ini adalah untuk menguji, ya, sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Menguji kepada kalian, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalannya? Istiqomah di atas amalan yang baik membutuhkan kesabaran. Ikhwan fil din kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka taala. Dan nasihat yang ketiga, hendaklah dalam menjalani dakwah ini kita senantiasa bersikap hikmah. Hikmah. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan hikmah itu wad'u syai' fi makanihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tentunya kita dalam mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah pandai-pandai melihat bagaimana keadaan yang kita ajak bicara. Sebagaimana Allah Subhanahu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mengutus Mu'adz bin Jabal. Diingatkan oleh Rasulullah bahwasanya akan, ya, Mu'adz Naam radhiyallahu anhu temui adalah mereka-mereka yang telah memiliki background, ya, keilmuan. Ya. Punya latar belakang pendidikan, misalnya. Punya berbagai macam keahlian, prestasi, sehingga tentunya harus disesuaikan dengan bahasa mereka. Sebagaimana nasihat-nasihat ulama, kaliminnas biqadri uqulihi. Kaliminnas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka, sesuai dengan apa yang mereka pahami, mereka ketahui. Maka diperlukan hikmah di dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dakwah adalah merupakan ibadah yang sangat mulia. Dakwah adalah merupakan tugas yang sangat agung. Sebetulnya dakwah itu merupakan tugas manusia-manusia pilihan Allah tabaraka taala, al-anbiya wal mursalin. Maka beruntunglah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk diberikan kemampuan oleh Allah tabaraka taala dalam menjalani hadhihi dakwah al-mubarakah. Allah tabaraka taala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya, perkataannya? Mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amila shalihan, dan beramal saleh. Di samping menyeru, tapi juga dibarengi dengan memberikan kuduah, contoh, beramal soleh. Sang ayah, orang tua, ketika memerintah kepada anak, mengajak anak, juga harus pandai memberikan kuduah dan contoh kepada sang anak. Belajar, nak. Tentunya juga sang ayah atau abinya dan uminya, di selak-selak kesibukan pun, mereka berlomba-lomba untuk memberikan kuduah yang baik di dalam, ya, tahsilul ilmi. Tapi kan itu merupakan amalan yang sangat mulia. Ini merupakan bagian daripada dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, sungguhnya aku termasuk daripada orang yang serahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala dalam babnya bahwasanya ad-dalalah, bab ad-dalalah ala khair wa du'a ila huda aw dalalah. Bab menunjukkan manusia terhadap kebaikan dan menyeru mereka kepada petunjuk atau menyeru manusia kepada kesesatan. Qala, dan al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beristidlal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fad'u ila rabbik, dan serulah manusia menuju agama Rabbmu, menuju agama Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga di dalam ayat yang lain, di antara dalil-dalil perintah untuk menyeru manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, faqala fi ayatin ukhra, dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah, dan serulah kepada jalan Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Dan untuk menjalani itu, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah tabaraka ta'ala, karena dakwah tidak bisa sendirian, tidak bisa ditanggung oleh seseorang, diserahkan kepada satu orang atau dua orang untuk menjalani ibadah yang mulia ini. Allah tabaraka ta'ala merintahkan dalam ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah tabaraka ta'ala. Disebutkan pula dalam ayat yang lain sebagai seruan untuk berdakwah kepada Allah tabaraka ta'ala, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104, faqala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan. Menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan ayat-ayat di atas oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yani bab adalalah alal khair wa da'wah ilaihi. Bab tentang menunjukkan manusia kepada kebaikan dan menyeru mereka kepadanya. Ini adalah perkara yang disyariatkan di dalam agama kita. Alal khair, menyeru manusia kepada kebaikan, maknanya ayyubayinal insan linnasi al khair alladhi yantafi'una bihi fi umuri dinihim wa dunyahum. Hendaklah seseorang menjelaskan kepada manusia kebaikan atau kebaikan-kebaikan, karena al ini memiliki makna istighraq, ya, makna yang sifatnya menyeluruh, ya. Yani seluruh kebaikan kita diperintahkan kalau mampu dan bisa untuk menjelaskan, menerangkan kepada umat manusia. Apakah fi umuri dinihim, yang akan bermanfaat bagi mereka dalam urusan-urusan agama mereka, wa dunyahum, ataukah yang akan bermanfaat untuk urusan dunia mereka? Urusan agama, urusan syariat, hendaklah kita mengajak manusia untuk benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menjadi hamba-hamba Allah, ya, orang-orang yang betul-betul menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Fi umuri dinihim, dalam urusan agama mereka, juga agar mereka bisa menjadi orang-orang yang menunaikan ibadah dengan selamat. Bagaimana ibadah yang selamat? Ibadah yang selamat adalah tentunya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Ibadah yang selamat yang akan diterima di sisi Allah, yang dibangun di atas ikhlas, di atas mutaba'ah, salatnya betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dibangun di atas kaifiyah, tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekahnya juga dibangun di atas ikhlas, lillahi subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul dalam rangka ittiba, mengikuti dan mencontoh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang paling dermawan dengan apa yang Allah titipkan kepadanya. Demikian pula dalam amalan haji. Siam, puasa, haji, jihad, dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala juga yang termasuk ibadah. Kalau kita ingin selamat dalam menjalankan itu semuanya, sehingga akan bernilai dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bangun itu semuanya di atas ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila ibadah-ibadah tersebut kita jalankan sebagaimana syar'inya, maka pasti akan membuahkan banyak kebaikan. Kita tahu bahwasanya ketika Allah, apa buah daripada ibadah salat? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga nikmat, enak ketika bermuamalah, berteman, berkawan dengan mereka yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tidak akan tersakiti. Sebagaimana dinasihatkan oleh dhunnun alaika bisuhbati man taslamu minhu kata fi zahirika wa tu'inuka ru'yatahu wa tu'inuka ru'yatuhu alal khair wa yudzakkiruka maulak. Hendaklah engkau berteman dengan seseorang yang kamu selamat darinya dalam muamalah lahiriah, zahiriah Anda dengannya selamat, tidak tersakiti, tidak disakiti. Senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, bahkan melihatnya saja kepada teman Anda membantu kamu untuk senantiasa berbuat baik dan mengingatkan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan perlindungan dan pertolongan. Kenapa? Karena ibadah sholatnya memberikan manfaat yang besar. Tanha anil fahsya'i wal mungkar. Baik. Ikhwan fil din kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain apabila kita laksanakan secara syar'i. Sodaqah misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan sodaqah. Khud min amalihim sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Buah daripada sodaqah yang benar, yang dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ambillah kata Allah subhanahu wa ta'ala sadaqah zakah dari harta-harta mereka. Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka sadaqah, ini zakat. Di mana zakat tersebut? Kata Allah tabaraka ta'ala tutahhiruhum wa tuzakihim biha, akan mensucikan, membersihkan diri mereka dan juga harta mereka. Ibadah apabila dilaksanakan sebagaimana syar'inya, sebagai ibadah yang selamat, semuanya akan membuahkan kebaikan. Puasa. Demikian pula goyahnya la'allakum tataku. Haji sama. Akan kembali dari haji tadi seperti dia dalam posisi dilahirkan dari rahim ibunya, tidak memiliki dosa dan kesalahan. Ini ibadah, ibadah yang dijalankan dengan penuh keselamatan, semuanya akan melahirkan kebaikan. Nikmat muamalah, nikmat ukhuwah. Oleh karena ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amat sangat pentingnya dakwah tadi dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hikmah, dibangun di atas sabar. Dan Syekh menjelaskan bahwasanya al-khair yang kita diperintahkan untuk menyerukannya adalah supaya kita senantiasa menerangkan kepada manusia kebaikan yang akan bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama mereka ataupun dalam urusan dunia mereka. fi umuri dinihim wa dunyahum. Dalam urusan dunia pun enak ya, muamalah yang baik itu akan melahirkan saling percaya, thiqah antara satu dengan yang lainnya. Kita diperintahkan untuk senantiasa membangun muamalah di atas muamalah al-hasanah. Para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala. Karena untuk kokohnya dakwah, kokohnya muamalah, ya, kita diperintahkan berjalan di atas muamalah yang hasanah. Muamalah hasanah harus dibangun di atas perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik. Jauhi ya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba, riswah, dan muamalah-muamalah yang diharamkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Karena semua itu akan merusak muamalah antara satu dengan yang lainnya. Ya, timbul kedustaan, timbul ya gharar dan lain sebagainya. Muamalah al-hasanah berbangun di atas muamalah yang halal, yang baik. Tidak ada unsur kezaliman. Dan senantiasa berjalan di atas al-adlu, keadilan. Adil terhadap na'am saudaranya. Sebagaimana dia harus berbuat adil kepada dirinya. Jadi muamalah yang baik adalah yang dibangun di atas perkara-perkara yang halal, yang baik, dibangun di atas keadilan. Dan dibangun di atas sikap ihsan. Tidak ada kezaliman, tidak ada isa'ah, tidak ada muamalah yang muharramat. Karena semua itu akan merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dakwah pun akan terganggu. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Buraidah. Naam. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya. Mana qada qaumun al-ahda ya illa kana al-qatlu bainahum. Tidaklah suatu kaum mulai melakukan apa? Pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang mereka janjikan. Tidak suatu kaum melanggar perjanjian terhadap yang lainnya, melainkan pasti akan terjadi pembunuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tidak sedikit terjadi pertumpahan darah disebabkan karena naqdul ahd, melanggar perjanjian. Maka dalam muamalah ketika kita membangun dakwah, hindari, jauhi semua kezaliman, ya, semua isaah atau muamalah di atas perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Abi Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min dhanbin adar ta'ahra an yu'ajjilallahu lahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yudakhirlahu fil akhirah mithlul bagh wa qati'atir ram." Tidak ada dosa yang lebih pantas, yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya. Apakah hukuman di dunia, hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, ataukah hukuman yang Allah siapkan nanti di akhirat? Tidak ada yang lebih pantas hukuman terhadap yang melakukan kesalahan ini di dunia ataupun di akhirat seperti dosa al-baghyu, aniaya, berbuat zalim kepada saudaranya, atau dosa memutuskan silaturahim. Kita ada jumpai banyak mungkin ya teman, kawan yang tadinya masya Allah sukses, berhasil menjadi lirikan ya banyak manusia, tapi qadarallahu masya Allah, ketika banyak melakukan berbagai macam kedzaliman, kejahatan terhadap yang lain, bahkan terhadap saudaranya sendiri, Allah tabaraka ta'ala tegur dengan berbagai macam ya, musibah. Apakah dirampok orang, ataukah terjadinya kebakaran, dan lain sebagainya. Nah, belum lama kita lihat, kita saksikan beberapa hari yang lalu, yaitu ada pasar di Tasikmalaya. Nah, ini pasar di Tasikmalaya, pasar Pancasila, loh. Kebakaran habis. Sebelumnya kita dikeluhkan oleh tetangganya, oleh saudaranya, masya Allah ini luar biasa orang ini, ya, luar biasa, banyak menyakiti, mendzalimi, ya, bukan yang jauh, tetapi bahkan keluarga dan saudara sendiri. Nah, Allah takdirkan habis 5 toko-toko yang besarnya di mana, pasar, ya, dihabiskan oleh si jago merah, ya, api. Namun alhamdulillah, tentunya semua itu ada hikmahnya. Semua itu ada hikmahnya. Kita tidak sengaja bertemu. Alhamdulillah. Menyadari ternyata memang semua itu adalah titipan Allah. Yang harus naam dimanfaatkan seperti yang Allah inginkan. Diambil lagi sama yang punya. Oleh karena itu jangan sampai, ya, teguran ini menimpa kepada kita atau siapa saja dalam posisi kita telah melampaui batas, mendzalimi banyak orang. Sungguh ini muamalah yang tidak akan memberikan kebaikan antara satu dengan yang lainnya, apalagi untuk dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pada dakwah ilallah tadi, kita diperintahkan untuk berusaha terus menjelaskan kebaikan kepada siapa saja. Yang maknanya, hendaklah kita senantiasa menerangkan kebaikan naam yang akan bermanfaat bagi manusia dalam urusan agama dan urusan dunia mereka. Dimana waman dalla ala khairin fahuwa kafa'ilih. Barang siapa menunjuki kebaikan, menunjukkan kebaikan terhadap saudaranya, terhadap orang lain, maka kafa'ilihi, seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dalam hadis Abu Hurairah, pahala dan ganjarannya akan terus mengalir. Layang kusumin na'am ujurihim, saya tidak akan berkurang sedikit pun dari pahala yang Allah berikan kepada pelakunya, kepada yang telah menunjuki jalan kebaikan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, ya, ketika mengingatkan utamanya dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala kepada putra pamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fawallah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Maka demi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, demi Allah, Allah tabaraka ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab anda itu lebih baik daripada humrin nu'um, harta yang dibanggakan oleh bangsa Arab ketika itu. Kalaulah dulu yang dibanggakan itu adalah humrin nu'um, unta yang kemerah-merahan. Para ulama sekarang menjelaskan, ya, kalaulah dulu itu, maka sekarang gambarannya seperti as-sayyarat al-fakhirah, kendaraan-kendaraan yang sangat mewah. Tentunya ini merupakan fadilah, keutamaan yang sangat mulia, keutamaan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan yang saling ta'awan, ya, tolong menolong di dalam dakwah ilallah tabaraka ta'ala. Ikhwan fil din, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka ta'ala. Thumma qala al-mu'allif wa amma ad-da'watu ilaihi, adapun dakwah kepada Allah, fahiya akhassu minad dalalah, maka itu lebih khusus daripada menunjukkan manusia, ya. Nah, mengarahkan manusia, memberikan bimbingan kepada mereka, li'annal insan, ya, qad yadullu, karena manusia kadang-kadang ada yang mengarahkan, menunjukkan, tetapi walayadu, dia tidak mengajak, menyeru. Fa'idha da'a, apabila dia menyeru, ya, di samping menunjukkan, itu baik, terus menyeru, ayo, ya, mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk menuju kepada kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meraih surga Allah tabaraka ta'ala. Fahada akmal wa afdal, maka ini lebih sempurna dan lebih utama. Lihat para sahabat, ketika mengenal Islam, mengenal keutamaan dakwah, ya, mereka tidak henti-hentinya untuk terus menyebarkan agama yang kita cintai ini sampai ke ujung barat dan timur. Nah, ketika masih ada Rasulullah, sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam ini ke daratan yang paling ujung di sebelah sana, barat dan timur. Dan alhamdulillah sampai ke negeri kita. Apakah datang begitu saja? Tentunya, ya. Nah, melalui asbab, sebab-sebab yang sangat mulia. Adanya para pejuang-pejuang Islam, pahlawan-pahlawan Islam, ya, memikirkan bagaimana agar manusia itu kembali kepada keselamatannya setelah terpuruk jauh karena terkotori dengan, ya, kebiasaan-kebiasaan dan ritual-ritual kemusyrikan di mana saja, atau berbagai macam kesesatan disebabkan jauhnya daripada ilmu. Indonesia berapa ribu pulau, ya, masya Allah. Indonesia yang dikatakan sebagai negeri muslimin, kita tidak berbicara mana benua Eropa, Amerika, Asia, benua apa, Australia. Indonesia negeri kaum muslimin, masya Allah. Dakwah sekarang lebih sangat mudah dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan rahman dan rahim Allah tabaraka taala. Dan untuk belajar pun amat sangat mudah, ya, untuk mendapatkan faedah ilmiah amat sangat mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sejauh mana himmah, kemauan keras dan cita-cita yang luhur ditanamkan pada kita dan pada anak-anak kita. Maka dinasihatkan oleh para penyair Arab, kun rajulan rijluhu fi thara sara wa hamatu himmatihi fi suraya. Jadilah engkau sebagai seorang, naam, laki-laki injakan di atas bumi, tetapi cita-citanya, naam, menerawang jauh, ya, ke bintang suraya yang paling tinggi. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, naam, walaupun kondisi dan keadaannya amat sangat mungkin sederhana bahkan susah, nah, ini secara ekonomi, ya, seperti itu, apalagi dalam posisi hijrah. Hijrah, yang nama hijrah enggak bawa apa-apa. Suhaib sebagai konglomerat di Makkah ditinggalkan semua kekayaannya menuju Madinah. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai orang yang masya Allah dalam dunia, ditinggalkan semuanya membela Allah dan membela Rasulnya, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk dakwah amat sangat dibutuhkan, naam, rijal, sabirun, mukhlisun, dan ketika bahu membahu, ya syuddu ba'dahu ba'da, tidak mustahil Australia nanti pada masuk Islam. Tidak mustahil nanti di mana berbagai macam benua kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fadakwah, dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat mulia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi apabila, ya, seseorang menunjukkan kemudian mengajak, ayo, dan tentunya di dalam mengajak memberikan gudwah dan contoh. Karena wa amilah sholihat, ya, dibaringi dengan amal soleh, wa qala inna innal muslimin, itu adalah lebih sempurna dan lebih afdal. Maka wal insanu ma'murun bidda'wati ilal khairi ay da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Manusia diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan, yakni dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala taala wad'u ila rabbik, dan serulah manusia menuju agama Tuhan, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul ayat, dan akhir daripada ayat tersebut, innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus, berjalan di atas al-huda, al-ilmu nafi wal-huda, katanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya, memerintahkan kepada kita untuk berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mauidatil hasanati wajadilhum billati ihsan. Dan ayat ini menjelaskan tentang kaifiyah dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tadi seruan untuk berdakwah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya dan nabi kita mengajari umat ini tentang bagaimana membawa dakwah ini agar berbuah banyak kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, serulah, berdakwahlah kepada jalan Allah, kepada jalan Tuhan dengan hikmah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, kenapa dengan hikmah? Ya. Karena umumnya manusia itu, ya, awam sekalipun mereka mencintai kebaikan. Dan Allah menciptakan fitrah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, alal haq, di atas kebenaran, maka yuhibbuhu, dan senantiasa mencintai kebenaran, wa yatlubuhu, dan senantiasa akan mencari kebenaran. Nah, ketika orang-orang yang membawa kebenaran dan menyuruh kepada kebenaran itu, mereka mendakwahkannya dengan hikmah, tidak sedikit yang akan tergugah, walaupun tadinya sebagai orang-orang yang sangat, ya, mungkin terpuruk di dalam kejahilan, kemaksiatan, dan seterusnya. Karena fitrahnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam alal Islam, maka akan mencintai yang baik. Sejahat apapun manusia, tetap anaknya, ya, keluarganya ingin menjadi orang-orang yang baik. Mungkin dengan sebab anak atau keluarganya, saudaranya, maka mereka pun tergugah, senang ketika melihat anak-anaknya atau keluarganya menjadi orang-orang yang baik. Taib. Maka dakwah amat sangat membutuhkan hikmah. Allah ciptakan manusia seawam sekalipun, dia mencintai kebenaran, akan mencari kebenaran. Nah, ketika ada yang memberikan kudwah kepada mereka bahwa ini adalah jalan yang benar dengan penuh hikmah, sebagaimana Rasulullah SAW bagaimana memperlakukan badui, bagaimana memperlakukan kaum muslimin. Nah, ketika semuanya disesuaikan dengan porsinya, niscaya manusia akan berbondong-bondong kepada Islam, kepada sunnah, kepada dakwah, kemudian menjadi kekuatan yang besar di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, kalau kita melihat kondisi musuh, wah, mungkin bisa minder. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kekuatan musuh itu amat sangat lemah. Sangat lemah. Oleh karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, jalanilah dakwah ini seperti apa yang dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Hikmah, mauidhah al-hasanah, nasihat yang bagus. Apabila bertemu dengan suatu kaum, mungkin mereka memiliki latar belakang keilmuan, memiliki syubhat-syubhat, sampaikan dakwah ini dengan nasihat yang baik. Ya. Karena kalau kurang baik, apalagi merasa didikte, dipaksa, diadili, dihakimi misalnya. Mungkin sang anak ketika menginginkan orang tua, ini banyak kendala. Anak menginginkan orang tua, karena apa? Kesusu, tergesa-gesa. Bukan menjadi baik. Tapi kalau dengan mau'idhu al-hasanah, semakin menampakkan birrul walidain. Siapa orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh? Karena para nabi juga mencontohkan kepada umat manusia agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka, ya. Rabbi habli minas salihin. Dan banyak ayat-ayat yang memohon, permohonan para nabi agar diberikan anak-anak yang saleh. Anak ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dakwah kepada orang tua, kepada kerabat yang dekat, hikmah, mauidzah, al-hasanah, ini merupakan asbab diterimanya dakwah, diterimanya ya nasihat. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian Allah tabaraka taala mengatakan wajadilhum billati ahsan, dan ya debatlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Jangan tergesa-gesa supaya mereka menerima atau bisa mengerti, bisa paham. Ya tidak bisa, justru bisa lari. Apalagi misalnya caranya tidak benar. Dakwah ini benar, tapi caranya kurang baik, tidak benar. Tergesa-gesa sang anak. Nah, ketika menginginkan orang tua atau saudara atau teman untuk menerima dakwah menjadi apa? Ahlus sunnah salafiyun. Melihat orang tuanya misalnya masih atau saudaranya ya, yudakhin ya, dicabut dari mulutnya misalnya ini, ya, dicabut dari mulutnya ya bisa jadi masalah besar. Atau nah, dengan cara-cara yang tidak hikmah. Kalaulah pak dokter ingin mengobati pasien, kata dokter ini obat yang bagus, tapi dimasukkan ke dalam mulutnya, apa sang pasien itu akan senang nerima? Mungkin tidak mau datang lagi kepada dokter yang seperti itu. Dakwah juga demikian. Dakwah juga membutuhkan hikmah, mauidzah. Dan kalaupun berdebat dengan cara yang baik, sehingga menjadi sebab diterimanya hadis dakwah mubarakah. Maka yang harus terus disibukkan oleh para duat dan talabul ilmi, bagaimana kita senantiasa meningkatkan tahsilul ilmi agar mapan dalam keilmuan, mapan di dalam ya na'am kesabaran, mapan di dalam hikmah, sehingga bisa menuntun manusia na'am kepada jalan yang baik. Baik. Suma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Yang maknanya, hendaklah di antara kalian ada umat, suatu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang saling berpecah belah dan berselisih. Maka di dalam dakwah harus solid. Dakwah harus kokoh. Betul-betul bahu-membahu. Saling menyempurnakan. Saling meringankan. Saling membantu. Nah ini. Sehingga keberadaan markas-markas ilmu ini akan menjadi benteng yang kokoh dan kuat untuk kaum muslimin. Syekh Abdullah Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, dan para ulama yang lainnya, bahwasanya marakizul ilmi, markas-markas dakwah ini, gambarannya seperti hisnun min husnil muslimin, merupakan salah satu benteng dari benteng-benteng pertahanan kaum muslimin. Ketika sudah na'am tidak ada marakiz atau kurang marakizul ilmi ini, lihat bagaimana kondisi kaum muslimin mudah diterobos oleh musuh-musuhnya. Kufar, musyrikin, mulhidin, gerakan-gerakan kebatilan, gerakan-gerakan kekufuran, ya, misionaris yang gencar di kampung, di gunung, di laut, dan di perkotaan. Bahkan Rafidhah yang merupakan boneka Amerika sekarang, Syiah, semakin menggeliat. Ya, bukan sekedar di kota-kota besar, masuk ke pelosok-pelosok. Nah, ahlus sunnah kejar-kejaran dengan musuh. Apalagi kufar musyrikin yang jelas membahayakan. Allah mengatakan humul adu fahdharhum, mereka dalam musuh maka waspadalah kalian. Allah juga mengingatkan tentang bagaimana ya gencarnya musuh, kufar, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum. Mereka masih terus memerangi kalian sampai kalian murtad, meninggalkan agama kalian. Hagada. Kondisi yang ada. Ke pelosok, ke gunung, Syiah sudah masuk dengan buku-bukunya. Bahkan di Jawa Barat ini termasuk yang luar biasa pesat perkembangannya. Bandung dan sekitarnya, guru-guru besar berbagai macam perguruan tinggi, ITB, UMPAN, ya, dan berbagai macam instansi pendidikan menjadi target, ekonomi target, bahkan pertahanan, ya, sudah mulai ingin mereka pegang. Dan beberapa hari yang lalu kita dikabari bagaimana kondisi yang terjadi di Suriah. Darallah, Naam bertugas di sana. Cerita apa adanya. Ketika berhasil, ya, boneka-boneka Amerika ini, ya, mengendalikan pertahanan, apa yang terjadi? Masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, masuk ke rumah-rumah ahlus sunnah dengan segala persenjataannya untuk menghabisi kaum muslimin di rumah-rumah kaum muslimin. Bagaimana kalau kondisinya sudah seperti itu? Para petani tidak bisa bercocok tanam, para pedagang tidak bisa ramai, ya, berbisnis di pasar, di pertokoan, para karyawan tidak bisa berangkat ke PT dan, ya, perusahaan masing-masing. Para pegawai juga akan libur. Kondisinya menegangkan. Ikhwan fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada buku, insyaallah mudah-mudahan segera terbit, pembantaian Syiah terhadap Ahlus Sunnah di Suriah. Tokoh Syiah Indonesia yang mulai, ya, diisukan untuk terus tampil. Nah, untuk memimpin, ya, negeri ini atau salah satu bagian dari kepemimpinan negeri ini dengan setetamen, dengan ini ancamannya dalam dunia maya, apakah Suriah mau dipindahkan ke Indonesia? Tentunya tidak semudah itu berani melontarkan semacam ancaman, ya, terhadap negeri yang masya Allah, negeri kaum muslimin, ahlus sunnah. Dari barat ke timur, timur ke barat. Tapi sudah sejauh itu, lancang, berani. Maka ikhwan fil din dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Keluhan-keluhan seperti itu diadukan kepada para ulama, para masyayikh, kepada para duat. Jawabannya, dakwah ilallah, dakwah ilallah. Rasulullah menempuh jalan dakwah. Rasulullah menempuh jalan ilmu, menyebarkan ilmu di tengah-tengah umat. Ya. Tidak sekedar di perkotaan, masuk kota, gunung, kampung, laut. Karena di sana sini juga masih ada Bani Adam. Bani Adam tidak di kota saja. Ya. Di semua titik, alhamdulillah, ternyata kita masih bertemu dengan kaum muslimin. Dulu Islam masuk ke Indonesia, ya, ke sini, ke sana, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lihat, umumnya muslimin walaupun mungkin masih, ya, bercampur baur dengan berbagai macam rutinitas-rutinitas yang salah kaprah. Karena memang kurangnya ilmu. Jauhnya dari ilmu, dari sunnah. Tapi ketika ahlus sunnah menyebar, ya, kemanapun, naam, mereka perginya selama itu masih bumi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ahlus sunnah akan berikan manfaat. Maka Imam Syafi'i memberikan nasihat, ya, safir tajid iwadan aman tufarikuhu. Berangkatlah kamu dari tempat masing-masing, dari daerah masing-masing, dari rumah masing-masing, atau dari ma'ahad masing-masing. Safir tajid iwadan, niscaya engkau akan dapatkan ganti, ya, gantinya. Aman tufarikuhu, dari apa saja atau siapa saja yang kamu tinggalkan. Sebagaimana dikatakan, al-ma'u in sala toba wa in lam yasil lam yatib. Air itu kalau mengalir, ya, maka bagus. bagus. Tapi kalau tetap ya, pada sebuah genangan, biasanya lama-lama tidak bagus. Hijau, keruh, kotor, penyakit. Nah, ini isyarat-isyarat supaya ahlus sunnah, kaum muslimin, thullabul ilmi, dari zaman ke zaman, agar mereka senantiasa juga demikian mengambil contoh dari salafnya, menyebar, menebarkan rahmah sunnah di tengah-tengah manusia. Al-mau in sala toba wa in lam yasil lam yajri lam yatib. Air itu bagus apabila mengalir, tapi apabila tidak mengalir maka dia tidak akan baik biasanya. Berangkatlah, niscaya akan memberikan, mendapatkan banyak perkara-perkara yang berharga untuk meningkatkan keilmuan, keimanan, ketakwaan, pengabdian kepada Allah, pengorbanan. Menghadapi berbagai macam tantangan akan semakin cerdas ahlus sunnah wal jamaah. Semakin membutuhkan ilmu, butuh ya, haus terhadap ilmu yang dibimbing oleh para ulama. Sebagaimana matahari, laukana syamsu laukanti syamsu fil mulki daimatan lamalahan nas min ujmin wa min arabi. Ya. Kalaulah matahari itu ada dalam satu upuk saja, ya, maka akan bosan orang-orang yang ada di negeri Arab atau negeri Ajam. Ya kan, perlu pergantian suasana malam, ya, perlu ada gantinya siang. Tapi kalau mabni enggak mu'rab, nah ini bahaya. Taib. Ikhwani fillah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tabaraka taala menyeru kepada kita agar ada di antara umat ini, yang menyerukan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf, merintahkan kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan peruntungan. Kemudian diingatkan oleh Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang terus ya saling berpecah belah, saling berselisih, sedikit-sedikit diramaikan. Coba selesaikan semua itu. Dia dalam muamalah, biasanya dalam muamalah dengan kepala yang dingin, dengan penuh kebijaksanaan, dengan legowo, lapang dada. Hati yang lebar. Karena kalau sudah banyak terjadi tadi percekcokan, pertikaian di dalam misalnya. Gambarkan saja dalam bangunan rumah tangga yang kecil. Ya. Suami istri kalau tengkar ribut ini. Kemudian percekcokannya ya, semuanya saling melampiaskan amarah dan emosi ya. Sudah enggak terkendali lagi. Ya ini melempar piring yang ini, bawa apa? Tongkat yang ini dengan tangannya, ini dengan kakinya. Apa yang terjadi? Retaklah, hancurlah hubungan yang tadinya indah. Bahkan ya, lupa ketika awal membangun rumah tangga tadi. Kalau sudah seperti itu, walaupun misalnya sang suami mengatakan I love you 1,000,000 kali, sang istri gak mungkin ya mau ya, atau sulit untuk mendapatkan istri yang siap disertai oleh suami yang demikian jahat dan galak serta zalimnya. Ini mengisyaratkan bahwasanya kalau ada permasalahan-permasalahan di dalam muamalah, apalagi di dalam dakwah, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW. Selesaikan dengan tadi penuh kesabaran, penuh dengan hikmah. Kita mengharap ihtisab pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ketika membela persatuan untuk tetap kokoh dan tegaknya dakwah yang mulia ini. Karena kalau sudah tadi berpecah belah, berselisih, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhabarikum. Janganlah kalian berpecah belah, berselisih, maka kalian akan gagal dan hilanglah kekuatan kalian. Dakwah ini membutuhkan ya, kesolidan, bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga insyaallah biidznillah ya. Taib. Bagaimanapun kondisinya, manusia dalam menghadang dan menentang dakwah ini Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk membolak-balikan hati mereka, kemudian menjadi pembela-pembela Islam. Sebagaimana dalam kehidupan para sahabat, bagaimana Khalid bin Walid sebelumnya berpuluh-puluh tahun ya, menyerang, membantai kaum muslimin, ada pada barisan musyrikin, tapi kemudian Allah tabaraka ta'ala pilih sebagai pahlawan Islam, tunduk dan taslim kepada agama yang mulia. Perlu kesolidan, kekokohan dalam barisan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tadi mengingatkan, wala takunu kalladzi tafarraqu walladzina tafarraqu ikhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah jelas kepada mereka al bayyinat. Nah, maka hilangkan hawa. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengajari, mendidik kepada kita, kepada kaum muslimin, kepada umat ini. Nah, dengan nasihatnya dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang fina, jahadu fina, dalam menjalankan syariat Allah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan berikan jalan, jalan yang banyak ya, subulana kepada mereka. Beliau katakan bahwasanya a'dhamun nasi hidayatan, a'dhamun nasi mujahadat. Orang yang paling besar hidayahnya, hidayah ilal Islam dan fil Islamnya, ya, adalah orang yang paling besar pula kesungguhannya, mujahadahnya, perjuangannya untuk kokoh thabat di atas al-haq, di atas al-bayyinat, tidak mudah tergoyangkan dengan berbagai macam naam ujian cobaan. Taib, dan tidak mudah untuk masuk pada berbagai macam perpesahan, perselisihan. Wala takunu, karena Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Karena untuk mereka yang maunya berselisih, bertikai, berpecah belah setelah datang kepada mereka al-bayyinat, wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, untuk mereka adalah azab yang berat. Maka diperlukan ya, upaya-upaya untuk menggapai hidayah yang sempurna. Beliau rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad rahimahullah ta'ala mengajari dan menerangkan untuk meraih keberhasilan di dalam perjuangan, hendaklah kita berusaha untuk senantiasa melawan ya, terhadap hawa nafsu kita masing-masing. Hawa. Karena kalau hawa yang senantiasa diikuti walaupun sudah tua atau ubanan ya, perbuatannya, sikap-sikapnya kadang-kadang seperti anak kecil. Karena nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak kecil. Intuh milu syaba'ala. Kalau disepelekan, tidak berusaha untuk dikendalikan, dilawan, ya, diarahkan. Seperti anak kecil. Maunya ya, mendapatkan. Tak peduli dengan cara apa saja. Marah, ngamuk. Lihat anak. Ketika mau jajan ya. Wah, bisa diinikan oleh orang tua masing-masing. Marah. Demikian pula yang terus mengedepankan hawa. An-nafsu katifli intuh milu syaba'ala. Hubbi radha, maunya terus dipenuhi keinginan hawanya. Nah, maka perlu untuk disapih, kalau bahasa ini. Disapih, diberhentikan dari menyusu. Agar menjadi matang, agar menjadi dewasa. Dewasa. Dan untuk melatih ya. Nah, diri kita masing-masing agar tidak terus dengan hawa nafsu. Maka semangatlah untuk mengetahui ilmu agama. Agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berusahalah untuk ya, istiqomah dengan mengamalkannya dan dakwahkan kepada manusia. Ini jihad yang pertama. Kemudian mujahadah yang kedua adalah hendaklah kita terus siaga menghadapi syaitan. Ya. Pertempuran yang kedua yang harus dijalani oleh setiap Bani Adam, siaga menghadapi syaitan, menghadapi berbagai macam makar-makarnya. tipuannya, godaannya. Syaitan, karena Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya syaitan menyeru kepada pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Lalui dua tahapan perjuangan ini dengan sempurna, dengan baik. Karena kalau seandainya gagal dalam pertempuran pertama dan kedua ini, bagaimana akan mendapatkan kemenangan untuk bertempur dengan musuh-musuh Allah dari kalangan kufar, musyrikin, mulhidin, dan munafikin. Ikhwan fillah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan perselisihan dan perpecahan terjadi karena sebagian di antara manusia selalu mengedepankan hawa. Tuntutan-tuntutan hawa, tuntutan-tuntutan syakhsiyah pribadi sehingga lupa. Naam, dengan ibadah kepada Allah, lupa dengan dakwah, lupa dengan amal soleh. Barakallahu fikum jami'an. Maka hadhil ayat kata Syekh, wa amthaluha dan semuanya, kulluha tadullu ala annal insan yang bagilahu an yakuna da'iyan lillah. Semua ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia selayaknya untuk menjadi da'i, menjadi penyeru da'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la yumkinu an tatimma syai'un yad Walakin la yumkinu an tatimma da'watu illa bi'ilmil insan bima yad'u ilaihi. Kata beliau, tetapi tidak mungkin akan sempurna dakwah ini kecuali dengan ilmunya seseorang terhadap apa yang dia serukan. Li'annal jahila qad yad'u ila syai'in yadhunnu haqqan. Karena sungguhnya orang bodoh kadang-kadang dia menyeru kepada sesuatu dalam keadaan dia menduga bahwa itu adalah benar, padahal wahuwa batilun, dia itu adalah merupakan kebatilan. Dan sebaliknya, wa qad yanha an syai'in, kadang-kadang seseorang mencegah dari sebuah perkara, yadhunnu batilan, dia mengira, menduga bahwa hal tersebut adalah sebuah kebatilan, padahal wahuwa haqqun, itu adalah merupakan kebenaran. Nah, hati-hati dalam perkara-perkara khilaf, perselisihan, percekcokan ini. Perhatikan, kadang-kadang mencegah dari sesuatu, padahal sebaliknya. Kadang-kadang memerintah kepada sesuatu, padahal sebaliknya. Disinilah amat sangat dibutuhkannya ilmul mufassal dan adlul mufassal. Ilmu dengan detail. Ya, sehingga mana yang harus dijalankan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus diperintahkan, mana yang harus ditinggalkan. Sehingga ada pada posisi yang na'am diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fala budda minal ilmi, maka wajib mesti menjalani dakwah itu dengan berbekal ilmu atau bersenjatakan ilmu. Fala budda minal ilmi awalan, terlebih dahulu. Fayata'allamul insan ma yad'u ilaihi, maka hendaklah dia mempelajari apa yang akan dia serukan kepadanya. Wa sawa'un kana 'aliman mutabahhiran fahiman fi jami' abwabil ilmi. Ya. Dan sama saja, meskipun dia adalah orang yang alim, yang na'am mendalam pemahamannya dalam berbagai macam pintu-pintu keilmuan, au kana aliman fi nafsil mas'alah, atau dia mengerti alim dalam sebuah mas'alah, allati yad'u ilaiha, yang dia serukan kepadanya, yakni laisa bisyartin, yaitu tidak disyaratkan an yakunal insan aliman mutabahhiran fi kulli syai', ya. Baik. Tidak disyaratkan untuk berdakwah itu bahwasanya orang yang dakwah kepada Allah dia harus mengerti terhadap segala sesuatu. Tidak disyaratkan, tetapi yang harus ada pada setiap da'i ilallah atau yang mengajak manusia kepada jalan Allah, hendaklah dia tahu terhadap apa yang dia sekarang serukan. Ketika mengajak, tahu keutamaan sunnah, sunnah ya, jelaskan keutamaan-keutamaan dulu. Keutamaan sunnah, keutamaan tauhid, dan seterusnya. Misalnya kita mau apa? Dakwah kepada seseorang yang mau melaksanakan sholat, mau mengajari sholat. Kita ketahui bagaimana sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti mungkin kalau mau mengajari yang baru pada masuk Islam, ya kita tahui dulu bagaimana sholat yang betul. Sudah harus tahu ilmu ini sholat. Karena mu'alaf-mu'alaf ini banyak yang enggak tahu bagaimana sholat misalnya. Ya, maka dibutuhkan naam yang bisa mengajari mereka. Tidak semua misalnya ustaz yang ada di sana, ustaz yang ada di sini, da'i yang di sana harus naam semuanya mereka yang mengisi. Siapa saja yang memiliki kemampuan untuk memberikan faedah, silakan. Banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Di kota, di kampung atau di gunung dan di laut. Kita mampunya ini, berikan. Sampaikan. Itu merupakan fadilah keutamaan. Nah. Dan terus berjalan dengan ya, para masyayikh, para asatidah. Sehingga saling memberikan bimbingan dan arahan. Untuk kebaikan semuanya. Kalau kita mau ngajari sholat, ajarkan yang kita ketahui. InsyaAllah sholat mungkin semuanya ya sama-sama mengerti. Kalau mu'alaf ya belum bisa. Banyak yang belum ngerti. Masih juga belepotan. Yang lucu lagi, mu'alaf karena saking senang keluarganya ingin diberangkatkan untuk umroh. Oh kepriwe ini umroh, sholat aja belum bisa. Membutuhkan pula yang memberikan arahan dan bimbingan. Itulah dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bisa menjalaninya apabila mereka naam tentunya mengerti terhadap apa yang dia akan sampaikan. Khonifuddin rahimani wa rahimakum jami'an, karena Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, balighu anni wal ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Mudah-mudahan ikhwanifuddin rahimani wa rahimakum jami'an, apa yang diuraikan di atas bermanfaat lana wa lakum jami'an. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.